Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan tentang naibul fa'il ataupun aqsamu naibul fa'il, silakan disetorkan dulu hafalannya dari bab marfu'atil asma'. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Al marfu'atu sab'atun, wahia al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha وخبر إنا وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك عندهم سريعة بتنا نحو قولك خلاص. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند هند وقامت هند وتقوم هند وقام الهندان وقامت هندان وتقوم هندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر نحو قولك والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضرب وضربت وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربوا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Al marfu'atu sab'atu wahia sab'atun wahia al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu annatu wa huwa arba'atu asya annatu wal atfu wat taukidu wal badalu Babul fa'ili. Al fa'ilu huwa al-ismu wal maf wal wal marfu al marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mud zahirin wa mudmarin fadh-dhahiru nahu ala qaw nahu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumul hindun wa qamat hindun wa taqumu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama ahuka wa yaqumu ahuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalik wal mudmaru isna asyara wa nahwu qaulik darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ya, terus. Terus. Lanjut. Aduh, bismillah. Siang. Bismillah. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismun kana wa wasmun kana wa akhwatiha wa khabru'i wa khabaru inna wa akhwatiha wat tabi'u lil marfu wa huwa arbatu asya'a wa huwa annatu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Babul fa'ili al fa'ilu ismul marfu'ul huwal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin fadh-dhahiru nahwu qaulika daraba zaidun qama zaidun wa yaqumu zaidun qama zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa taqumul hindun wa taqumul hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama ahuka wa yaqumu ahuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalik wal mudmaru isna asara nahwu kaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtum wa darabtum wa darabna wa darabtunna wa daraba wa daraba wa daraba wa darabat wa darabna. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'atil asma'i al marfu'atu sab'atun wa hiya fa'ilun wa maf'ulun wal maf'ulun ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمذمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربت وضربوا وضربنا. Baik, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang apa? Bab naibul fa'il ataupun apa? Nama lain yang boleh disebutkan ala madhhabi al-kufiyyin al fa'al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ataupun lebih ringkasnya dan lebih tepatnya bab an-naib 'anil fa'il. Ya. Sudah kita sebutkan definisi atau ta'rif dari naibul fa'il. Yaitu apa? Isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Juga sudah kita lewatkan tentang bahwasannya kalau dibuang fa'ilnya, kemudian maf'ulnya menduduki posisi fa'il, maka fi'ilnya harus diubah. Harus diubah. Cara mengubahnya dilihat kalau fi'ilnya fi'il madhi, caranya dengan apa? Membomba awalnya dan mengkasrah sebelum akhirnya. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, dengan cara apa? Membomba awalnya dan menfathah sebelum akhirnya. Dan cabang-cabangnya sudah kita jelaskan, tinggal antum merojah kembali. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang aqsamu naibil fa'il. Macam-macam naibul fa'il. Sebagaimana fa'il itu ada macam-macamnya, demikian pula naibul fa'il. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Dan dia naibul fa'il ala qismaini. Ya, qismaini ini isim yang majrur. Dijarkan oleh apa? Oleh ala. Tanda jarnya apa? Qismain. Hah? Alya. Ini apa? Li'annahu musanna. Ya, huwa mubtada, khabarnya adalah ala qismaini, jar majrur itu khabarnya, ya. Sibu jumlah dia muta'alliq mahdhuf khabar. Zahirin boleh dibaca zahirin, berarti dia sebagai badal dari qismaini, badal dari yang majrur ikut majrur zahirin. Boleh pula antum baca zahirun, berarti dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya huma zahirun wa mudmarun. Ya. Jadi naibul fa'il ada dua macam. Yang pertama naibul fa'il yang berupa isim yang zahir, dan yang kedua naibul fa'il yang berupa dhamir. Persis seperti pembahasan pada apa? Pembagian dari fa'il. Fa dhahiru nahwu qaulika, maka naibul fa'il yang zahir contohnya ucapanmu duriba zaidun. Zaid telah dipukul. Zaid telah dipukul. I'rabnya bagaimana? Duriba fi'lun mad mughayyarus sighah atau mabni lil majhul mabniyun 'alal fathhi al fathhi duriba ila mahallalah minal i'rab. Zaidun naibul fa'il marfu'u 'alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Duriba aslinya apa sebelum di mabni majhulkan? Daraba. Wa yudrabu zaidun, Zaid sedang dipukul, sedang dipukuli, ya. Sedang dipukul. Yudrabu fi'lun mudhari'un. Mughayyiru shighah itu yang lebih bagus ya daripada kalau antum mengatakan apa? Mabni lil majhul. Coba bisa enggak? Mughayyiru shighah. Shighahnya dirubah, ya. Marfu' li tajarrudihi dengan nasib wal jazimu alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri Zaidun naibul fa'il. Marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Mudah kan? Ukrima amrun, ya, sama dengan i'rabnya apa? Duriba. Ya, kalau duriba itu diambil dari fi'il madhiyah apa? Thulatsi mujarrad. Kalau ukrima sudah mazid, ya. Thulatsi mazid, ya. Thulatsi yang sudah ditambahkan bersamanya satu huruf. Ya, jadi karuma ditambah hamzah jadi apa? Akrama. Sama caranya. Di dhamma awalnya dan sebelum akhir ini dikasra. Ukrima amrun. Amr dimuliakan. Mudoranya yukromu amrun. Iromnya sama dengan yang sebelumnya. Duriba dan yudrobu. Wal mudmaru. Kemudian naibu fa'il yang mudmar ada 12. Bagaimana? Apa? Fa'il yang mudmar ada 12. Ya, tinggal dirubah saja bentuk fi'ilnya. Diubah saja bentuk fi'ilnya. Tetap keadaan apa? Domir-dominnya seperti ketika bersama fa'ilnya. Ya. Duribtu, saya dipukul. Duribna, kami dipukul. Duribta, engkau dipukul. Duribti, engkau seorang wanita dipukul. Wa duribtuma, engkau berdua laki ataupun perempuan dipukul atau telah dipukul. Wa duribtum, kalian telah dipukul. Duribtunna, kalian wahai para wanita telah dipukul. Duriba, dia seorang laki-laki dipukul. Duribat, dia seorang wanita telah dipukul. Duriba, mereka berdua laki-laki dipukul. Duribu, mereka jamak lebih dari dua orang laki-laki dipukul. Duribna, mereka lebih dari dua orang perempuan dipukul. I'rabnya insya Allah enggak sulit ya. Duribtu, duriba, duriba fi'lun mabniun ala sukun litisalihi di dhamiri rafin mutaharrik. Atta, jangan ta ya. Atta'u, kalau kita mengungkapkan ya satu kalimat yang terdiri dari satu ejaan, maka kita sebutkan apa? Nama hurufnya. Atta. Kan namanya ta. Atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhom fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau bersama dorobtu, fa'il. Iya. Paham? Duribna, ya sama. Iya. Irobnya. Duribta juga sama. Iya. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Dan seterusnya. Atta, atta. Jadi tatitu diungkapkan dengan atta. Sama ya. Tatitu ungkapannya satu. Atta, dhamir muttasil. Cuma mabniya beda. Kalau fathah, alal fath. Kasrah, alal kasrah. Duribtuma juga sama. Dhamirnya hanya ta saja. Kita lewat kan? Mimnya untuk imad, untuk sandaran saja. Alifnya adalah ala musanna. Dalatun ala musanna. Duribtum juga yang menjadi dhamir hanya apa? Ta-nya saja. Mimnya ada hanya alamatul jam'i. Begitu pula duribtunna. Kalau duriba bagaimana i'rabnya? Duriba fi'lun madh mughayyiru shighah mabni 'ala al-fath la mahalla la min al-i'rab wa fa'iluhu atau wa naibu fa'ilih gitu ya. Bukan fa'iluhu tapi apa? Wa naibu fa'ilih. Dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Taqdiru apa? Huwa. Duribat ya. Tinggal ditambahkan saja ta'nya ta'u ta'nitsi sakinah. Wa naibu fa'ili, naibu fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Wa duriba, ini mudah. Duriba fi'lun madh mughayyiru shighah mabni 'ala al-fath. Al-alif dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il. Begitu juga duribu sama. Ya, duribu fi'lun apa? Madh mabni 'ala dham. Ya. La mahallah la min al-i'rab al-waw dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin naibul fa'il al-alif lil fariqa. Duribna juga sama. Ya, duriba fi'lun madh mabni ala as-sukun litisalihi bi apa? Dhamiri rafin mutaharrik. La mahalla la min al-i'rab. An-nun dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli rafin naibul fa'il. Mudah kan? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada latihan-latihan? Silakan kalau enggak faham ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, dianggap 100% faham. Tinggal perlu dihafalkan dan diulang-ulang biar lebih mutkin. Ya. Ya. Jadi ungkapan untuk mengungkapkan satu fi'il yang dirubah bentukannya untuk apa? Naibul fa'il. Yang paling bagus dengan dikatakan mughayyaru sighah, fi'lun mad mughayyaru sighah, atau fi'lun mudhari' mughayyaru sighah. Yang sering kita kenal apa? Mabni lil majhul atau lil maf'ul. Tapi kalau lebih bagus tadi mughayyaru sighah. Mughayyaru sighah. Baik, kita masuk ke contoh-contoh latihan-latihan. Coba cermati. Ya. Ayat-ayat yang akan saya bacakan, kemudian anda sebutkan mana syahid dari pembahasan kita, yaitu naibul fa'il dan fi'il yang dirubah bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini ada enggak naibul fa'il? Al-ardu itu naibul fa'il. Kenapa antum katakan al-ardu sebagai naibul fa'il? Karena dia datang setelah fi'il yang diubah bentuknya. Zulzila aslinya apa? Zalzala. Ya, bergoncang. Kenapa di sini zulzila ditambahkan ta'u ta'nitsi sakinah zulzilat al-ardu? Karena al-ard ini masuknya mu'annas. Dan mu'annasnya mu'annas majazi. Kenapa di sini ta'nya disukun? Zulzilatil ardu bukan zulzilatil. Litakhallus minil tiqa'is sakinaini, meloloskan dari pertemuan dua sukun. Ya, paham? Kayak gitu. Itu seterusnya antum sendiri yang menjelaskannya. Yauma tubalas sarair. Sarairu, as-sarairu ini disebut sebagai apa? Naibul fa'il. Kenapa? Karena datang setelah fi'il yang mughayyaru sighah. Ya. Yaitu apa? Tubla, yubla. Ya, bala, yabla. Apa? Abla, yubli. Ditampakkan. Abla, yubli. Yubli, kalau di mabni majrur, ya, yubla. Di, kenapa di sini awal fi'il mudhari' juga sih tubla, bukan yubla as-sarair. Tapi tubla as-sarair. Masih ingat enggak? Karena naibu fa'ilnya as-sarair, jamak taksir, kan? Jamak taksir. Ya. Atau dia bisa juga sarirah. Mufradnya dengan sarirah, rahasia yang ada dalam dada. Ya, bisa karena aslinya mu'annas ataupun dijamakan dengan jamak taksir. Sehingga dikasih ta. Tubla as-sarair. Ya juga karena melihat mufradnya sarirah, rahasia. As-sarair jamak dari sarirah. Kemudian. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna. Al-mujrimuna naibul fa'il marfu' wa alamat rafi al-waw niyabah li'annahu syam'ul mudhakkar salim. Kenapa al-mujrimun di'irab sebagai naibul fa'il bukan fa'il? Karena dia datang dari setelah fi'il mudhari yang mughayyaru sighah. Yu'rafu aslinya apa sebelum ni mabni majhulkan? Arafa ya'rifu, arafa ya'rifu, mengenali. Yu'rafu, dikenali. Ya. Kemudian, yu'khadu juga sama itu. Ya. Yu'khadu bin nawasi, itu bin nawasi, jar majrurnya itu naibul fa'il. Kemudian, wa ma utiya Musa wa Isa. Ada enggak di sini naibul fa'ilnya? Musa naibul fa'il. Kenapa? Karena dia datang setelah fi'il madhi yang mughayyaru sighah. Ata di mabni majhulkan. Jadi apa? Utiya. Ya, seperti itu. Aza. Jadi udhiya. Nah, dan semisalnya. Dan Isa karena diathafkan kepada Musa yang rafa ikut rafa. Cuma di sini Musa tanda rafanya apa? Dhamma muqaddaru ala akhirihi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maqsur. Ya. Jangan maksurah. Kemudian waqalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin. Mana naibul fa'ilnya di sini? Hadza. Hadza itu naibul fa'ilnya. Iya. Kenapa hadza di'rab sebagai naibul fa'il? Karena datang setelah fi'il madhi yang mughayyaru shigha mabni lil majhul. Na nuzila aslinya apa sebelum di mabni majhul kan? Nazala menurunkan. Kalau nazala biasa menurunkan dengan bertahap. Kalau anzala langsung. Nazala. Wazan fa'ala menunjukkan tahapan. Nuzila diturunkan hadza al-Qur'an hadza haknya hanya untuk tanbih untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Yang aslinya yang menjadi isim isyarah hanya za. Jadi za ismu isyaratin mabni ala sukun ya kan za mabni ala sukun fi mahalli rafin naibul fa al-Qur'annya badal. Badal dari yang marfu ikut marfu. Jadi kalau ada isim yang dhahir yang beral yang datang setelah isim isyarah maka dia sebagai ba. Dal. Hadzal rajulu alimun. Orang ini alim. Maka ar-rajul badal dari hadza mubtada'nya. Nanti insyaallah di tempatnya ada pembahasannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mana di sini fi'ilnya yang mabni lil majhul? Wasiqal ladzina taqaw siqa. Itu mabni lil majhul. Ya, aslinya apa? Saqa. Saqa. Ya. Mendatangkan. Ya. Saqa mendatangkan. Sudah lewat kan? Iya kan? Nama nima. Iya kan? Sudah lewat itu. Ba bi asaqa siqa didatangkan. Alladzina taqaw. Mana naibul fa'ilnya? Alladzina. Jadi i'rabnya alladzina ismu mausul. Ya mabni ala al-ya fi mahalli rafin naibul fa'il. Ah itu. Paham? Insyaallah ya. Kemudian coba antum ubah ini fi'il-fi'il yang saya sebutkan dalam keadaan mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul atau mughayyar shighah. Akramtu jadi apa? Ukrimtu. Kalau akramtu maknanya apa? Saya memuliakan. Kalau ukrimtu saya dimuliakan. Ihtaramtu jadi apa? Uhturimtu. Iya. Akramti. Ukrimti. Iya. Ihtaramti. Uhturimti. Akroma jadi apa? Ukrima. Akromu. Ukrimu. Akromna. Ya, seperti itu tinggal dibolak-balik aja. Ya. Lihat, saya akan bacakan hadis. Sebuah hadis antum nanti sebutkan. Ya. Mana naibul fa'ilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytanu fayaqulu lahu shaytanun akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ada enggak di sini fiilnya banyak? Masyaallah. Ya, idza kharaja ar-rajul, apabila salah seorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah SWT. Maka dikatakan ketika itu hudita, engkau dikasih petunjuk oleh Allah. Hudita di sini mana naibul fa'ilnya? Atta. Ya. Hudi aslinya apa? Hada, di mabni majhul jadi hudi. Hudia kan hudita. Ya. Kufita dari apa? Kafaya, ya. Kufita, kafaita, kufita. Ya. Kalau ya. Kemudian wuqita dari apa? Waqa, ya waqa wuqi ya kan? Wuqiya, wuqita. Paham ya? Wuqita engkau dijaga, engkau dicukupi dari kejelekan para makhluk, wuqita. Ya, kamu dicukupi dan dijaga dari kejelekan para makhluk. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menjauh darinya, dari orang yang ketika keluar dari rumahnya membaca doa ini bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, syaitan menjauh darinya. Fa yaqulu lahu syaitan akhar, syaitan yang lain kepada berkata kepada syaitan yang hendak menggoda orang ini, kaifalaka birajulin qad hudiya kufiya wa uqiya, bagaimana mungkin kau bisa menggoda orang yang sudah dikasih petunjuk, telah dicukupi dan telah dijaga. Yang berikutnya, hudiya, mana nih bulfailnya? Huwa, kembali orang tadi yang keluar dari rumahnya. Kufiya huwa, wuqiya huwa. Kalau tadi hudita, anta nih bulfailnya. Kufita, anta. Iya. Paham ya? Hada, hudiya. Iya. Kasa, kusiya. Tapi kalau dikasih tak, kusita. Ianya di sukun ya. Iya. Untuk menghindari datangnya harokat secara berturut-turut ada lima. Kalau misalkan kusiyata, harokat semua kusiyata, ada empat, nggak enak, nggak bagus, sehingga salah satunya disukun kusita. Kemudian contoh yang berikutnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Mana ada nggak naibul fa'ilnya? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Rukhasu naibul fa'il. Kenapa? Karena datang setelah mabni lil majhul ataupun wa yarsu tu'ta. Allah senang untuk dikerjakan rukhsah-rukhsahnya. Tu'ta rukhasu. Aslinya apa? Ya, tadi kan apa? Ya, ata yu'ti. Bukan kalau ata ya'ti. Kalau ata yu'ti. Kalau ata datang. Kalau ata mendatangkan. Ya. Ya. Ini dari apa nih? Ata ya'ti. Dari ata ya'ti ya ini ya. Ya, dari ata ya'ti sepertinya ya. Ata ya'ti. Jadi apa? Yu'ta. Betul. Hasan. Dari ata ya'ti bukan? Ata yu'ti. Kalau ata mendatangkan. Kalau ata didatangi. Mendatangi. Ata ya'ti. Ya. Kemudian kalau di mabni majhul jadi apa? Yu'ta. Kenapa di sini kasih ta? Tu'ta rukhasuhu. Ya, karena naibul fa'ilnya. Apa? Rukhasuhu. Dia mu'annas, rukhos itu jamak dari rukhsah. Rukhsah. Ya, mu'annas. Makanya kita tak tu'ta. Ya. Kama yuhibu an tu'ta azaimuh. Sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Ini juga ada. Tu'ta azaimuh. Azaim itu dari azimah. Ya, tu'ta dari ya'ti. Di mabni majhul yu'ta. Karena di sini naibul fa'ilnya mu'annas. Maka dikasih tak tu'ta. Ya. Satu lagi. Inna ahwan ahli nari azaban yawmal qiyamah rajulun yuhzalahu na'lani min nar yaghli minhuma dimaghuhu yawmal qiyamah. Sesungguhnya ya, penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah seorang yang dikenakan untuknya dua sandal di neraka kemudian mendidih karena keduanya otaknya di hari kiamat. Mana di sini label filenya? Ya na'lani yuhzalahu na'lani, dikenakan tentunya dua sandal. Kenapa? Karena yuhza mabni lil majhul atau mughayyir shighah. Ahza yuhzi yuhza atau hadza yahzi, dicek lagi. Ya. Itu dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, insyaallah bisa kan caranya ya. Daraba duriba, syariba syuriba dan seterusnya insyaallah bisa ya. Ini kesulitan ini. Ya. Idza syamsu kuwirat. Mana di situ fiil yang mabni lil majhulnya? Mana? Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Kuwir dari apa? Kawara dilipat. Kawara di mabni majhul jadi kuwira. Dikasih ta kuwirat kenapa? Karena kembalinya kepada asyams. Dan ini wajib dikasih ta ini. Kuwirat. Karena naibul fa'ilnya adalah domir mutasil yang kembali kepada mu'anath majazi. Sudah lewat kan? Wajib dikasih ta. Idza syamsu kuwirat. Idza nujumung kadar. Kalau inkadarat di sini tidak ada naibul fa'ilnya. Fa'il. Inkadarat hiya. Fa'il kembali kepada an-nujum. Ya. Masih ada contoh-contoh yang lain. Mungkin kita baca ya pada kesempatan berikutnya saja ya. InsyaAllah. Cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.